Jika tetangga kita yang Nasrani merayakan Natal, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak boleh mengucapkan? Ya diem saja. Ya sudah, biarkan dia dengan acara agamanya dia sendiri. Kamu diem aja, kamu ya aktivitas normal sebagaimana biasa, kerja-kerja, ngantor-ngantor, pasar-pasar, taklim-taklim, kayak biasanya. Kok bingung? Jangan terlibat sedikit pun terkait dengan bab ini. Ini babnya sangat membahayakan akidah. Ya, membahayakan akidah. Ini semuanya babnya dimasukkan oleh para ulama madhab. Dari semua ulama fiqih dimasukkan dalam bab riddah. Bab tentang kemurtadan. Kamu harus pilih, ya, terkait dengan mengagungkan perayaan mereka, mengucapkan selamat Natal, segala macamnya. Itu dimasukkan dalam bab kemurtadan. Mereka memperinci, kalau dalam rangka ta'zim mengagungkan hari mereka, dikatakan kufur. Kalau tidak ada unsur ta'zim, dikatakan haram. Sekarang jangan macam-macam. Ini babnya akidah yang sangat mendasar. Sebab mereka sedang merayakan sesuatu yang sangat kufur dalam Islam. Merayakan tentang masalah anaknya Allah, meyakini dia sebagai Tuhan selain Allah, segala macamnya. Kekufuran, ya kawan. Bagaimana mungkin seorang Muslim ikut merayakan perkara-perkara berbau kekufuran? Jadi saya ngapa-ngapain yang lainnya. Barakallahu fikum. Apa yang harus saya lakukan kalau ada tetangga saya yang non-Muslim meninggal? Apakah boleh saya mengucapkan turut berduka cita? Yang namanya takziah itu, ikhwan, menyabar-nyabari mereka dan mendoakan untuk mereka. Itu makna takziah. Itu mendoakan apa? Terkait dengan orang, kalau ada kematian seorang yang ada pada mereka. Kenapa? Kalau dia seorang Muslim, jelas. Kamu mendoakan supaya dia sabar, supaya dia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Anak Muslim. Dan yang kedua, mereka biasanya tata caranya, tata cara bukan Islami. Sehingga dalam bab ini, barakallahu alam yusfab, tidak. Pernikahan, kemudian acara kematian, segala macam, tidak. Atau mundur, jangan terlibat apapun dari acara-acara mereka, barakallahu fikum. Dengan tetap normal dalam pembahasan bab-bab yang lain, interaksi yang lain, secara duniawi dengan mereka. Sehingga ada batas-batasnya. Sudah mulai menyinggung masalah akidah, masalah agama, masalah prinsip, masalah ibadah, jangan. Membahayakan, barakallahu fikum. Paham ya? Barakallahu fikum, Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Bagaimana kalau tetangga kamu itu Nasrani atau Yahudi? Angkat koper apa angkat kaki? Hah? Subhanallah, ikhwan. Pembahasan di kalangan para ulama kita itu berbeda. Ketika pembahasan bagaimana kalau jiran kita itu al-Yahud atau Nasrani, mereka mengatakan tetap di situ. Tetap di situ dan muamalah dengan mereka dengan muamalah duniawiyah dengan cara ma'ruf. Tapi ketika membahas bagaimana kalau jironya mubtadi, lain pembahasan. Lebih ketat. Terpengaruh, mikir. Gitu. Kenapa demikian? Dikarenakan Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, itu sudah nyata-nyata kekafirannya. Muslim tidak dikhawatirkan terganggu dengan itu. Tapi yang namanya Ahlul Bid'ah ini, dia wajahnya wajah Muslim. Penampilannya dalam Muslim, dia seorang Muslim. Tetapi memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Lebih samar, lebih membahayakan. Barakallahu'alaikum. Sehingga lebih diwaspadai. Paham ya? Bagaimana kalau tangganya, Masya Allah Ustaz, orang yang fasik, ahli maksiat, Ustaz. Siapa ini dia? Ya sama dengan tadi. Kalau mengganggu, mengganggu agamamu, prinsipnya kamu, segala macamnya, kamu pindah. Tapi kalau tidak, maka tetap antum di situ, antum berikan muamalah yang baik kepada mereka. Siapa tahu dengan akhlakmu yang baik kepada mereka, mereka bisa diinsafkan dari penyimpangan atau dari maksiat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi beda antara poin pertama kalau tetangganya ahli kitab, tetangganya mubtadi', tetangganya fasik. Ini beda-beda penyikapannya, barakallahu fikum, lebih tegas ketika penyimpangannya lebih samar. Ya, lebih ketat ketika penyimpangannya lebih samar. Wallahu ta'ala alamu bissawab.